بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama, Quran surah 5 ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Hei orang-orang beriman, jika Anda memang akan bergerak menyempurnakan salat. Ini yang pertama. Langsung saya berikan bocoran bahwa Nabi bangun berwudu sebagai persiapan salat malamnya nanti. Ya. Jika Anda ingin menyempurnakan salat, Nabi nanti disebutkan dalam hadis setelah berwudu, beliau salat bersiap menunaikan salat malam. Di wudu bangkit dari tidurnya, salah satu tujuan Nabi adalah mempersiapkan diri untuk bangun salat malam, diawali dengan wudu. Nah, jika Anda ingin menunaikan salat-salat apapun, mau salat fardu, mau salat sunnah, mustahil bisa ditunaikan kecuali diawali dengan wudu sebagai syarat sahnya salat. Paham? Nah, kalau Anda ingin menunaikan wudu sebagai persiapan salat, kata Al-Qur'an, minimal ada 4 pokok yang mesti dibasuh. Fokus baik-baik. Minimal ada 4 pokok yang mesti dibasuh. Ini kita ambil teori umumnya dulu, nanti kita lihat bagaimana praktek nabinya. 1. Faghsilu wujuhakum. Bagian pertama wajah. Wajah. Batasan wajah, saya percepat, ingat karena waktu kita terbatas, kita fokus ya. Bagian wajah itu batasannya dari bagian atas ini, kening. Ya. Tampak depan sampai dengan ke bawah ke dagu di sini. Jelas ya? Fokus. Bagian depan muka kita wajah ini dari kening bagian atas terus ke bawah ke sini sampai ke bagian dagu di sini. Kalau yang punya jenggot nanti sunnahnya termasuk diselai nanti jenggotnya. Jelas ya? Ingat sunnahnya bagi yang berjenggot diselai jenggotnya. Bagi yang tidak berjenggot mungkin dicukupkan dengan dagunya. Dan sunnah jenggot itu sunnahnya adalah, awas hati-hati, sunnahnya bukan menumbuhkan, tapi sunnahnya merawat jenggot. Merawat itu bagi yang punya jenggot. Bagi yang tidak punya jenggot, tidak harus memaksakan diri untuk kemudian misalnya memaksakan ada jenggot. Tidak, itu alamiah saja. Ya, ya. Belum sunnah ya, Masya Allah. Misal, besok beli arang ya. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian ya. Kalau memang tidak ada maka itu sebuah rukhsah bagi Anda. Tidak harus dipaksakan demikian. Kalau ada, alhamdulillah. Kemudian rawat. Ingat perawatan. Jadi bahasa hadis ya itu bukan sekedar memanjangkan. Ya, tapi ada wa'ful lihya, wa'ful liha. Wa'f itu dari kata iffah. Iffah itu artinya merawat supaya tampil lebih baik. Ya, karena dulu orang-orang Arab itu banyak yang berjenggot. Yahudi berjenggot, Nasrani berjenggot. Apa perbedaan jenggot orang Islam dengan mereka? Orang Islam itu terawat rapi. Jadi kalaupun panjang itu dirapikan, ya supaya tampilnya bagus, indah dipandang dan sebagainya. Itu maksudnya, jelas ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak punya jenggot, sekali lagi tidak harus dipaksakan. Sampai kemudian Anda beli macam-macam misalnya, ya kalau mau ikhtiar silakan, tapi jangan berlebihan. Ya, ngapain? Sunnah. Tidak juga ya, jangan hadis yang disalahkan. Kembalikan. Ayo kita mulai baik-baik, lihat baik-baik, fokus. Bismillah, lihat sini. Pertama, wajah. Batasnya dari kening sampai ke dagu sini. Dan sedikit yang di bawah telinga. Saya akan berdiri sedikit, tapi saya tidak bicara. Cuma nunjukkan saja. Anda fokus lihat baik-baik. Boleh dibantu, Mas? Ya, bangun aja. Dekatin ke mulut saya. Lihat sini, Pak Ibu sekalian. Perhatikan baik-baik. Ini ya, yang di bawah telinga yang di sini. Kelihatan? Ya, di sini ya. Jadi ketika Anda kemudian basuh wajah, bagian depan tempat depan kening, yang ini, di sini, ya, sampai ke bawah, maka jempolnya itu membasuh bagian telinga di bawah di sini. Paham ya? Jadi Anda basuh ke sini, basuhkan yang jemari ini, yang telunjuk membersihkan ujung-ujung mata di sini, ya. Kemudian Anda bersihkan seperti ini, yang jempolnya otomatis ke belakang di sini. Ya, di sini ya. Paham insya Allah? Baik. Ini satu wajah. Kita belum praktik. Saya hanya baru berikan batasan dulu. Ya. Baik. Dua. Tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Lihat baik-baik. Ini pernah saya jelaskan. Saya ingin tegaskan sekali lagi supaya Anda bisa paham dengan baik. Dalam bahasa Arab, tangan itu namanya yad. Yadun. Tapi dalam ibadah, selalu ada batasan petunjuk yang menunjukkan bahwa Islam itu memberikan tuntunan dengan jelas. Lihat, ini namanya kaf. Apa namanya? Kaf. Yang ini namanya Rusghun. Apa? Rusghun. Yang ini namanya Sa'id. Apa? Yang ini namanya Mirfaq. Apa? Mirfaq jamaknya marafiq. Mirfaq jamaknya apa? Marafiq. Perhatikan, ketika Anda wudu, tidak disebutkan oleh Quran basuh tangan. Faksilu aidiakum. Kalau dibasuh faksilu aidiakum, artinya dari depan sampai sini ke ujung. Tapi Quran berikan batas. Faksilu aidiakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Ilahnya ghoyah. Ilah itu artinya ghoyah. Ghoyah itu tujuan. Dari awal sampai ke ujung. Karena disebut awal ke ujung, berarti awalnya dari sini, ujungnya ini. Di, saya tuh agak kurang sepakat bagi yang berwudu, membasuh dari siku dulu. Di, kerannya dibuka, begini. Sikunya dibeginikan. Nah itu saya kurang sepakat. Karena bahasa Al-Qurannya adalah dari tangan ke siku. Ilahnya harful ghoyah. Huruf tujuan sampai akhir. Jadi dibasuh tangan, tumpahkan air sampai ke siku begini. Baru diturunkan. Nanti ada maknanya. Kenapa dari tangan sini sampai siku, bukan dari siku ke sini? Ada maknanya. Nanti kita akan lihat. Dan hadis turunannya banyak di situ. Ya, baik, teruskan dulu. Jadi satu apa? Wajah. Kedua? Bukan, bukan tangan. Tangan sampai siku. Ingat baik-baik ya. Baik. Tiga apa? Tiga? Belum saya sebutkan. Ya. Jangan main tebak-tebakan, belum saya sebutkan. Baik, lihat. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Usap. Tadi ghasala, basuh. Sekarang masaha, usap. Masaha, masah. Masah itu buang airnya baru usapkan. Ru'usikum, jamak dari ra'sun, kepala. Ingat, bukan rambut. Kepala. Kepala. Ra'sun jamaknya ru'us. Kalau rambut, sya'run. Jamaknya syu'urun. Atau asy'arun. Ini kepala. Bukan rambut. Dan disitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pasti punya kepala. Ingat. Tapi tidak setiap orang bisa tumbuh rambut di kepalanya. Ya, kalau yang disunahkan rambut, maka yang lain mengatakan, ah, tidak berlaku sunnah bagi saya. Tidak. Itu rukun, bukan sunnah juga. Kepala yang dibasuh. Jelas di sini? Ah, dari sini konsekuensinya, orang yang berwudunya hanya membasuh rambutnya, maka tidak sah wudunya. Ingat baik-baik, tidak sah wudunya. Awas yang muda-muda. Sisi rapi, udah bagus, gak mau acak-acakan lagi, takut-tak, cuma ininya aja. Ah, itu dia tidak sah wudunya. Tidak sah, ya. Ada yang paling lucu pakai peci begini. Rambutnya begini. Awas ya. Ah, itu gak sah wudunya. Tidak sah. Awas. Karena yang dibasuh kepala. Kepala ya. Dan menggunakan huruf ba. Saya pernah terangkan ba di sini ya. Bisa keseluruhan. Kalau normal. Bisa sebagian ke ubun-ubun. Bisa sebagian yang disebut dengan kepala. Perempuan yang berhijab. Dalam suasana wudu tidak bisa dibuka jilbabnya. Maka ambil airnya. Usapkan ke bagian kepalanya. Sah hukumnya. Yang keempat, kaki. Wa arjulakum lil ka'bain. Kaki sampai kedua mata kaki. Ingat, sampai kedua mata kaki. Ini empat yang paling utama. Maksud empat ini artinya, kalau ada air yang terbatas untuk empat ini, maaf saya sedikit perlebar ya. Kalau Anda menemukan air, cukup untuk membasuh atau mengusap yang empat ini, maka dahulukan yang empat. Jangan dulu tayamum. Jelas ya? Di tayamum itu jika memang air yang ditemukan, satu, tidak mencukupi membasuh yang empat ini. Atau yang kedua, ada air cukup tapi dibutuhkan untuk hajat yang lain. Atau yang ketiga, air ada, hajat yang lain tidak ada, cuman kita gak bisa menggunakan air itu. Karena mungkin ada penyakit tertentu yang kalau kena air itu bisa bermasalah, lebih parah penyakitnya. Paham? Baik, saking parahnya anak aja bisa menangis gitu kan. Nah, teruskan. Baik, bismillah. Teruskan dulu, fokus baik-baik, lihat sini. Nah, sekarang, jika Anda punya keluangan yang lebih, airnya berlimpah, misal lebih daripada yang empat tadi, maka sunnahnya sempurnakan dari awal sampai akhirnya dengan tambahan sunnahnya. Yang biasa Anda kerjakan di luar yang empat ini itu sunnah hukumnya. Sunnah. Ya, awas, nyelai-nyelai tangan ya yang dicuci dari awal itu sunnah hukumnya. Kumur-kumur, apa hukumnya? Sunnah hukumnya. Awas, tamadmad kumur-kumur istinsyak, menghirup air ke hidung, dikeluarkan lagi istinsyak, sunnah hukumnya. Baik, mengusap bagian telinga itu sunnah hukumnya. Jadi selain yang empat tadi hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan pahala Anda bertambah. Tak mampu mengerjakan karena udzur syar'i tetap sah wudunya. Yang penting yang empat dibasuh. Awas jangan sampai Anda menyempurnakan yang sunnah, yang empat tidak sempurna. Kumur-kumurnya luar biasa. Lek-lek-lek-lek-lek gitu kan. Begitu bagian wajah sebagian tidak terbasuh. Nah itu berbahaya di situ. Jadi Anda sempurna di sunnah tapi tidak sempurna di wajib atau di rukunnya. Maka batal wudunya. Tapi kalau Anda sempurna di yang wajibnya, kurang sempurna di sunnahnya, Misal kumur-kumur sebagian kurang rapi. Istinsyak atau istinsyak sebagian tidak keluar, misalkan, atau tidak sempurna. Tapi Anda masih berpahala dan tidak membatalkan wudunya. Jelas?